empedu. Punahlah segala impianku, tak mungkin aku kecapi. Oh, manis rindu penuh bermadu. Umpama awan memberi engkau keduhan, jika terik mentari gemar kasih yang tak segala impian. impianku. Tak mungkin aku kecapi.